Pakot hukia maka teman-teman dan ceritakan apa anahu satu hunik ya bu syata iku akana anaya abu syata iku yu'allikul murida agantungkan ya abu syata nyumantalkan abu syata ing murida rosahu ing sirahe murid aspala ingkang asor warijlehi fauko dan ing sikil dorone yang murid ing dalam dukur wayuki dulan ngurubakan ya busata ing rokok anaro ing rokok lan nyundut ya busata ing rokok lan nyesep ya busata lan kebule acak-acakan maring jamaah wong emat tentrem bae ora iyeng-iyeng Aduh. Oh, kidulan ngurubakeun ya busyata naro ing geni tatau ing dalam asor-asor ing murid ing dalam asor-asor ing murid fa awalu sair ilmun magawta ya awale lumaku maring Allah iku ilmu summa amalun gari-gari amal summa alun gari-gari hal wa walanu tayal daiku azauku zauk rasa enak ing Allah tuba syurbu gari-gari ngombe tuba zagaru gari-gari mabok sumal magomu gari-gari magomu walanu tayal magomu sohu iku waras iku sohu waras nyeritakan hal-hal temun dina hikam mawarid nur ilahi nunyulusup ka jero hate hese ngomongkeuna anak tamah lantaran kumaha diberena ku Allah aya nu ner doang aya nu set aya nu gede aya dicabut deui hal eta teh ke aya deui ner deui aya nu gede teu kuat urang dibere hal teh teu kuat teh plong poho karena dunia poho karena makhluk eueuh nafsuan di awak urang bakal aya ner asa di mana teu kuat aya nu ngan semenit plong eueuh deui ku sebab naon mata neuleuh deudeuleuan Allah ceuli ngadenge suara urang gabarengan ku nafsu eueuh deui hal asa aya nafsuan di awak urang eueuh aya anu sajam kuat aya anu sejroning salat aya anu sapoe anu sabulan kumaha diberena bae ku Allah hese dicaritakeunana sebab eta mah berbagai-bagai kanikmatan aya di dinya mun keur aya di jero salat hese nyaritakeunana kangeunahan salat teh mun ca Kanjeng Nabi wa qurratu aini fis salat nikmat sholat ya lantaran keur berbisik keur bicara keur ngobrol jeung Gusti Allah gerakan urang lain nang urang nang Allah dititah ku Allah ku Allah babacaan urang lain nang urang janang nita Allah tangan ngeueuhkeun rasa nafsuna jadi kesadaran anu sejati 100% sadar sasadar-sadarna bahwa ieu sholat ya nang Allah gerakan takbirna lain nang urang dititah ku Allah rukuna sujudna kabeh ulah aya nafsuan bakal timbul teng nah ngan moal bisa lain ahli tapakur moal bisa jadi kudu ahli tapakur engke tapakurnya nanu peuting teh bakal nyambung di jero salat tapakur nu peuting bakal nyambung ketika nyana leumpang tapakur nu peuting teh bakal nyambung ketika nyana keur kumaha bae sholat awal-awalnya tetap terdek husu Allah di husu-husu ke hese baik hese sholat ke husu inget baik ke jelema inget ke adu model inget ke macem-macem Allah dek merema babari ke jeroh hati ay siapan eker nyembah ke aing panaing teholik kunaun atusia inget ke makhluk makhluk mahina Kiai nukusia diinget-inget makhluk aing, Nabi nukusia diinget-inget makhluk aing, lain nginget-nginget gitu ku ari maka aing aing teh kholik tah sia teh babacaan sia nang aing nyieun sia teh karasa ku aing keur dibere bisa maca Fatihah. Dateng sedih. Sedih langsung di dinya teh naon kitu ngara sadar, sasadar sadarna eueuh nafsu. Oh, nang Allah itu. Tah dibere kolah teng ka jero hate hal. Eta keur carita hal. Keur zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Teu daya keun ngeunaheun. Emang tilok ngeunah ieu. La ilaha la illallah. Geus sababaraha rebu ge teu daya ngeunaheun bae teh. Engke ayat hasil tapakur. Hasil tapakur teh urang teh aisyah zikir keur zikir ka saha ka Allah. Aya nu ngazikirkeun sia saha Allah. Atuh sia dititah zikir ku saha ku Allah. Atuh sia dititah zikir ku aing. Ku ari dizikirkeun ku aing. Atuh kuraon inget-inget sagala ka makhluk ka materi. Hina tamen nu kitu maning ingetkeun aing nu pangmulya-mulyana jeung pagung agungna. Dikitu-kitu ge lamun encan aya halan mah teu bisa. Teu bisa tetek itu teh ngan syukur sungut tapi ketika Allah mere mata hasil tapakutat ijah langsung be rugi amat tuh make nginget-nginget makhluk rugi amat make nginget-nginget dunia rugi amat tuh maning ka Allah ja Allah nu bogana ku ari urang dititah ku nu boga digerakkeun ku nu boga menuju ka nu boga ji atuh maning ka Allah mulai geus la ilaha illallah la ilaha illallah geunah poho bakal poho datang ka subuh ge beduk teu kadenge teu kadenge ja peureum ieulah hal jadi urang mun nyaritakeun tinumamintun timimiti anu rendah nu rendah bae heula hal teh hal dan rendah heula. Eta nu kukula didongengkeun teh meunang ti almarhum Abah Ki Khairun ka pamajikanana pejet kotok naonkeun opor. Opor bese pejetnyana suka kamar. Zikir tilok kitu biasana mah. Mun maca Quran biasa bae mun zikir eta mah keur kabeneran Allah mere hal. Langsung zikir teng. Eta geus teu karas we ku ngeunah-ngeunahna eueuh dedengen eueuh kajeun anu ngejerit kajeun gotah. Keur kitu teh sakira-kira rubuh imah moal moal moal karasana naon. Moal karasana naon eta geus geuna geus. Lain zikir la ilaha illallah na ge lain la ilaha illallah lain. Zikir kos kitu mah kana ge. Sebab geus kadang-kadang henteu zikir henteu. Henteu zikir henteu la ilaha illallah henteu geus ngeunaheun jasak cicing teh geuna cicing. Ngahaneng ektasi. Ektasi ngaranna teh ektasi teh teh meunang kuari ngaran ektasi obat teh itu meunang tina ektasi wali. Aslina ektasi teh eta teh bahasa meunang nyokot ti Buddha. Jadi ketika manehanna kitu nyepen. Nah, ieu engke aya timbul ektasi. Tadi Amerika teh aya bahasa ektasi. Bahasa ektasi tah kuari dijieun ektasi jadi obat. Aslina mah eta teh ahli-ahli supi ektasi. Bahasa ektasi mah jalain anyar. Jadi bahasa geus heubeul tamah. Takuari ektasi ngeunaheun. Nganeng mah nganeng. Teu kiceup, teu ngadaya kiceup geus teu karasa, geus teu nyaho beurang, teu nyaput nikmat. Datang ka sabaraha tilu poe. Datang ka tilu poe. Bae bae. Tah, gak ieu deui biasa deui tilu poe teh. Nanyakeun nyana kaluar. Asa ka karak cikeneh? Asak kakarak cikena nanya kena opor geus asak. Hei, opor di mana? Geus ka mana? Ay gitu. Hehe, sabara poe di jero kamar. Kagetnya. Tinyaho sabara poe di kamar. Begitu ditanya ke nusa benerna tilu poe, masya Allah. Hal. Etetea nur ilahi warid asup ka jero hate. Tekarasa, tekarasa. Nikmat, nikmat. Hal. Habib Alwi teu make calana teu naon? nangtung kieu benelekeun panon poe gubal gabel atuh gubal gabel saminggu teu robah-robah kitu bae neuleukeun ka luhur bae teh mun ditanya eta ngeunah ngeunah eta teh keur ngeunah ekstasi eta keur nu rendah-rendah bae nu rendah teh kos kitu teh nu rendah. Ieu lamun urang nyaritakeun kitu guruna Gus Dur ditanya gurunya siapa dari Baghdad sekarang masih ada udah meninggal cara meninggalnya gua dibakar dibeuleum guruna dibeuleum guru torekat tak eta teh geus beki luhur bae cara ieu teu karasa da lamun mama sobari teh teu karasa nya teh lantaran deuk masak eueuh suluh teu ngahaja teu naon ieu bae suku dikitukeun di panghurung nyanana kieu bae ngagoler zikir ka Gusti Allah masak teh golotrok nu jadi seuneuna suku nyana teu karasa eta teh kitu eta teh lamun teu kapanggihan ku mama wallahu alam datang ka iraha ngan mama bae ka dinya toel hei boga kabisa teh kaget nyana sok dipetakeun teu puguh karuh kagetnya nak ay gitu teka rasa tak mama soal etak kos gitu tak suk ke jero hati datang ke kos gitu nah iya tingkah ke Abu Syita manehana na teha kacaritakan ngagantungkan muridna teha di talian huluna dihandap sukuna kaluhur di talian sanggeus sakos kitu nyana terus neangan sene mirulan dihandapna di pirulan atuh terus bae kitu muridna dibeuleum digantung di luhur aja nyana mirunan wer seserian ngeunah cakana nikmat geus kos kitu teu karasa hal teh kos kitu. Nah itu teh hese tak kos gitu siji kanikmatan anu luar biasa ngonci bae bau ngadeng ngambe bakluk teh bau awalna teh nili jelema teh hayang bau jeung geus pokona mah geus kumaha sih nu sakumaha urang neuleu kocomberan kan teh hayang asup brek dirinya tal aya anu ngamimitian teh jam lah ieu teh pararugu amat teh pararugu ya teh pararugu amat isi perasaan awak teh pararugu pikiran teh pararugu ngalawudulah ngalawudu padahal dia teh jam 23:30 beurang panas luar biasa keur panas asup nyana ka kamar terus teu pake kopeah acan teh segala wudu teh langsung sila anggal di dieu lah maning zikir bae ka Gusti Allah la ilaha illallah kakara ge meunang bae beureunan 10 zikir tang ngeunah teu karasa jadi kumaha Allah bae teh merena kumaha Allah bae merena jeung sakitu kadang asar kadang peuting kadang subuh kadang-kadang keur nangkarak ye tafakur zikir lah hal tah eta nu kos kararitu tah pamere Allah aya tah eta hal teh edan hal teh keur ngeunaheun jadi geus teu puguh tingkah ngeunaheun mah teh salat di salah tatu ger mukalap lantaran nyana keur kata rajangan kosi tepugu dedengian tepugu dedeleuan ieu mah halna teh geus sakar lamun kakarak ner doang henteu ngeunaheun aya nu rindu aing sih ngeunaheun ting teh si salat masyaallah hese ka kapanggih deui ku ngeunaheun jasa dicaritakeun ku mangeunna hese bae teh mah ngeunaheun aya maca Quran jam 3 eta teh biasana teu pararugu heula teu pararuguh lah mending mandi ngala wudu maca Quran lagi geus didemahkeun jasa lain cara maca Quran nu biasa lalaun auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin kos dudaek henteu wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin tertuju ka makna ala kadar innaka laminal syirat mustaqim tanzilan azizir rahim Allah mere dinteng nikmat aya kangeunahan anu luar biasa teh atuh Quran ge ragag biasa ragag kos urang bae kitu ragag lepe nundutan ihal. Ikir cerita Nur Ilahi. Aya nu dibere ner doang. Aduh bunga nikmat. Aya nu rada luhur hate tak rasa ngeunaheun jasa. Aya nu leng datang ka poho. Poho sababara poe aya anu mabok. Eta Nur Ilahi datang dibere ku Gusti Allah. Lamun Syekh Dakok begitu salat Allahu Akbar nangtung bae sapeuting. Sapeuting nangtung bae di deuleuh deui ku pamajikanana nangtung keneh di deuleuh deui nangtung keneh. Ji, bae teh naon ieu. Tapi henteu biasa-biasa napas gitu. Deureuh sama geus salat mun keur di luhur beuteung. Kebal amat ieu ka haji. Aduh Gusti Allah aku. Makasih Allah. Kuma Allah bae nu merena. Tapi saat nafsu eueuh, nol jasa dinolkeun jasa nol. Moal bisa teteh lamun teu ditapakuran mah tapakur heula, hasil tapakur teh eta teh tadi urang kadang-kadang datang neukeur wudu, kadang-kadang salat ka hiji mah eueuh, kadua mah katilu jol bae urang keur non gitu ngelembar ka anu pikiran ka anu ngadu ka anu Allah nu negor tamah Allah nu negor iza nasita di mana anjeun poho aekoztu kaula nu bakal ngoet iza gopalta di mana poho anjeun zakartu kula nu ngengetan geus urusan Allah tamah diusahakeun ku kumaha ge moal bisa tamah. Nah etalah anu henteu bisa dikasab ku urang. Eta teu bisa dikasab ku urang, mentak dipermasalahkeun. Ai wali bisa dikasab teh henteu pangkat kawalian. Mun nyarita pangkat kawalian bisa lantaran aya metodena. Tapi ketika Nur Ilahi datang mah lain meunang urang. Kumaha Allah? Tah eta nu teu bisa dikasab. Teu bisa dikasab tamah urusan Allah bae ngeuna. Ah, sakeuna ku nikmat aya nu teu kuat, teu kuat teh. Haju berat ka pamajikan, berat ka anak, biasa deui. Aya nu terus mempertahankan kangeunaheun bae kangeunahanan eta bae terus acak-acakan geus bandingan ditinggalkeun nya pamajikan jeung anak nya nana ka gunung. Geus macem-macem tah mah. Aya nu bebeja cara Syekh Hasnawi. Syekh Hasnawi kawin jeung kitu Siti Halimah ngaranna. Eta teh masih keturunan Banten. Tah puter Kodi. Kodi teh mun kuari mah meureunanan kitu kekuasaanana teh sakabupaten. Tah eta dikawin, setelah dikawin dititah ku Kiai Abdul Karim kudu uzlah. Moal bisa itu uzlah mak bebeja ka pamajikan mangkaning panganten. Panganten anya sanu sanggup panganten ninggalkeun susu. Cok, tapi Syekh Nawawi mah dasar ku Allah geus diekos tuan, geus dizakar tuan, bebeja ka pamajikan ning ieu ka kamandek uzlah heula ieu ulah ku kumaha nya tungguan di imah ih atuh teu nanaon dasar turunan tuan Syekh Maulana Sun Surti jana mah salaki deuk ibadah teh aja coba lamun turunan tukang topeng ye ka kadek ka ditu mah tukang kabaik mah nya kula teu diurusan geus desa sampai di sini sajalah. Wah aduh ku tunggu janda mun tamatu turunan teh gadukung mantak Siti Rohmah teh atuh Kanjing Nabi Ayub ketika manehanana gering nu sajian mah menta cerai nu hiji mah teu Siti Rohmah kuna eta turunan Kanjing Nabi Yusuf nu mantak eta dina pikih sing hade nasab lain deui nasab mah kuat ketika urang nyieun pasantren coba nu teu boga turunan mah keur loba berkat kana huhehe keur eueuh berkat tah tah ngojek be habek turunan jore. Tapi coba ge turunan wali, turunan kiai teh dituna. Ka ulah cang caya jadahar nang Allah. Atuh urang teu dahar ge nang Allah, geus kula mah balik bae. Bagi parah tama sial jasa. Moal aya turunan moal. Ih, kabeh ge nang ngatur Allah keur aya atuh urang syukuran keur eueuh urang sabar bae ka. Kula demi cinta ka kakak moal kudu ninggalkeun kakak. Mun pae hayang nyaho kuburanana kula kakak-kakak kitu keneh kula ih ulah cang caya kakak mah ayeuna mah magahan ngaji bae terus ulah sieun-sieun pokona mah nyaho dijualan menu di imah mah. Jadi beda bae turunan mah kuat eta ye contoh Syekh Hasnawi bae tilu tahun kapan eta ditinggalkan panganten tebalik-balik tilu tahun leweng nu ditangtukeun tilu tahunnya nazikir bae geus tilu tahun kakarak balik eta panganten kaayaan panganten surti pamajikanana lantaran ditita ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa maca kitab doang mah ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa nyurahkeun kitab mah ulah wakanyeun pasantren kakarak bisa ngadalilan doang mah dihareup tantangan loba jasa ai kitu mah itu ngajak gelut dilawan ku gelut deui loba tamanu kitu mah ye nu hese ge ketika batur marah diciduhan sia seuri Si Abdul Karim teh kos kitu tah ngawurukan ka Si Hasnawi ketika batur nyabok ditangkis ku sia dijotos loba tamanu kitu mah tah ketika batur marah dijotos sia senyum eta nu hese ketika batur ngomongkeun ka sia ku sia diomongkeun deui ngajabrag kiai nu kos karena itu mah cak Ki Abdul Karim teh guru Si Hasnawi tah eta teh guruna Ki Ammar Khatib jadi Si Hasnawi teh ga guru ka Ki Ammar Khatib ngan kaburu maot jadi diteruskeun ku murid nomor kahiji urang tanara Si Abdul Karim mah kadinya ka Syekh Nawawi tah eta guru Si Hasnawi teh Si Abdul Karim anu datang keur zikir la ilaha illallah la ilaha illallah oh datang Si Abdul Karim ngadi bejakeun etamu gitu jadi itu benang diganggu jakir zikir bejakeun etamu nyana mah lamun keur zikir teu bisa iya pak etamu bejakeun gitu bejakeun ku hadamna mama etamu kos kubatamuna namuna pendek cek oh ngarana Abdul Karim wah geger kari itu guru cek gila teh gegeran dipeluk beres dipeluk Hasnawi si ai zikir atuh ulah duit-duitan siapa zikir si duit-duit kita mah aja pudoli kos gitu mah aduh geus sakitu aing mah titip hiber deui ka Mekah Masya Allah tak eta istimewa nak boga guru teh kos kitu ulah kieu sia zikir bae loba nu mere bagi dua tuh pan aing guru sia waduh inpes burung sa guruna torekat ku ari mantek isi jadi teken torekat ke guruna saha anu geus ijin jasa kana dunia ieu mah menta guru saya bangun ngeunaheun jasa ja aing mah ieu zikir kieu bae saya mah bangun metak kitu ngeunaheun atuh ayana sabulan sakali mah inget ka guru pan aing guru sia mah nya sia teu dek inget ka aing pan aing guru sia itu mah guru jurig teu mah kos kitu ji ulah sok kikituanan ngagurukeun mah ngamuridkeun mah ulah sok aja hayang menang bagian ya Allah ya Rabbi ta eta nu hararesega kos kitu nah uzlah 3 tahun Si Hasnawi balik kakarak sok gerengin pasantren ku ari mah ngaji lantaran diomongkeun geus moal marah ngaji ikhlas teh hayang bayaran sanajan tilu panggung teh hayang barayan bae sok aja sareuri bisa mohon ka harita tah eta kos kitu geus jadi ngaji teh bener-bener lillahi kalimatillah langsung seungit urang mamana urang deket datang ngaji urang jauh bahkan tamuna encek buda Belanda dararatang atau biasa aja tanggung jawab wayah diluruskan mah diluruskan bayang ngondang henteu naon henteu apan eta teh dijinkeun khalifah teh khalifah teh ya kudu ngaberesan umat umat teh ya heterogen macem-macem jelema teh nu datang teh ya anu endek silaturahmi aya anu endek ngaji aya anu endek hayang nyaho doang aya anu Islam aya anu munafik aya anu musyrik anu kafir hayu bae ngondang henteu naon henteu geus jadi mah masalah lantaran naon? Lantaran hatena sakumaha mah teh kal jibal, kos gunung. Gunung mah ditumpakan ku sahabat ge tilok ngomong. Sugan barang ditumpakan ku nini-nini. Aduh, cak gunung ulah tuh dinini-nini mah. Aing neuleukeun nyana teresep. Pan nyana naek nyingkap. Aduh, aing teu ngeunaan neuleun nini-nini mah. Cak. Lamun emang kos parahu jore cak nyana teh. Tong ngomong kitu. Tante, kabae naek bae. Dah kos kitulah. Geus moal gahar tita nikmat mantak Si Hasnawi tok luar biasa jadi be sorotan Belanda tangkap ku Belanda ditangkap di penjara di Tanah Abang lantaran kurang puas bawa ka Cianjur 3 tahun ngedekem lagi je emang ku urang dizarahan bae kadinya naon ahli Allah sahabae hayang zarah kadinya di sisina loba kuburan hayang urang zarah kana di sisina na henteu di bejaan deh tah ieu geus anu-anu tas bodoh aing mun ka Ki Hasnawi bae dititahan di kuburan loba zaran embung aing mah embung bae naon eta hate urang teu katarik lantaran urang deuk menuju Allah ieu ahli Allah. Jadi urang resep bae sanajan teu kazamanan. Haju di dituna aya nu mentaan duit greget pan urang. Menta jang semen teh. Menta jang pasir teh. Puyeng aing mah. Pan eta teh urang teh kuari puyeng menghadapi manusia, menghadapi problem. Geus teu bisa jang nyilip ka masjid geus pararanas, ka musola geus parar. Ah, ka makam Syekh Asnawi ah. Nenangkeun pikiran ka kuburan sugan tenang urang di ditu maca Quran maca shalawat bela dituna mangingat-ingat bae bahwa urang teh bakal maut di dituna aya gangguan beuki parah mataknya di steril kuduna mah kuburan mah mentek paling nikmat ziarah teh paling nikmat di Jawa Barat mah eueuh deui di pamijahan diakui ku kabehan naon sababna datang ka luhur aya nu menta eueuh datang ka luhur aya kuncen eueuh datang ka luhur aya nu neko-neko eueuh bebas paling nikmat diakui di Jawa Barat mah ziarah teh di pamijahan datang ka luhur deuk ngendong 747 peuting los pamijahan bebas bae nya urang boga problem datang ka ditu ngaringkuk beuleunan teh duh hutang gede amat emang bisa kabayar ku ziarah moal kan ieu mah menta ketenangan jiwa bae nyana mah wali ku deket lah bae geus tenang jasa urang. Sebab naon urang boga hutang ieu ieu sahibul makbarah mah Syekh Abdul Muhid tilok boga hutang jadi urang nempel ka tilok boga hutang jadi ngeunaheun ngeunaheun aya datang ka imam mah tupu yang deui tuh ieu hal ieu keur cerita hal contoh laletik-laletik hese sebab moal angeus-angeus nyaritakeun hal mah aya nu bere ner aya rada gede aya nu gede jasa. Tak eta mah hese nyaritakeunana sebab eta mah penemuan pribadi. Sanajan kukumaha ge ngan sakadar gambaran dina hikam, gambaran nu kamari dina kitab urang jeung gambaran-gambaran dina kitab-kitab anu lain, eta mah sakadar gambaran nyaritakeun koedah hal. Adapun nyaritakeun nu sabenerna mah pengalaman pribadi macem-macem. Cek Imam Ghazali mah waktu datang hal kieu, cek Imam Syafi'i mah kieu, cek Imam Hanafi mah kieu, para wali-wali Allah, cek Tuan Syekh Abdul Qadir mah kieu, tak ketika di rehal ku Gusti Allah mun bertahan terus bertahan eta mustajabud dawat hayang naon bae ge nyana kerteg hayang deuleu baitullah blak aya baitu kerteg hayang coba hayang ningali ka Yaman kos kumaha blak Yaman tak eta teh manehanna ge kaget sorangan ge kaget Tum Syadul Qadir mah panliti keneh umur 12 tahun umur 12 tahun begitu ngobrol jeung sapi. Ye, makulik tali haza cek sapi. Mana emak di dia lain jang nutur-nutur sapi. Cek sapi. Lain mana emak. Lumpat nyana sapi ngomong ke nyana. Makulik tali haza cek sapi. Sapi nyilek. Mana emak lain jang nutur-nutur sapi. Lain jang ngangon sapi. Balik ke imah. Bebeja ke emak. Ngan memeh bebeja ke emak. Naik ke para. Begitu naik ke para. Kadele lantaran pas tanggal 9 hari tete kejadian. Tanggal 9 bulan haji. Berarti kerukup pan arpah kadele. Arpa kadana kutuan Syekh Abdul Qadir eta umur 12 tahun geus kadatangan hal mana hal na ngomong tete sapi hal eta lantaran di awak teh keur bersih jasa bersih luar biasa ku kaget-kagetna naik ka para di para leuleu keur wukuf deui beuki kaget bae hal tete kaget jasa anu luar biasa kakarek bebeja ka emakna bebeja hayang mondok mah abdi mandek mondok bae budak-budak makin dek mondok hayang mondok sorangan emang tas naon tetep jana ngomong mondok bae abdi mamangan mondok na mal balik deh ka imah percis kos mamang bae gitu mamang gepar gitu mondok teh nekat na mal balik sarua jeng Tuan Syekh Abdul Qadir prak di urang ma bapak na can datang ka imah nyana sebelah budak mondok upahara jasa toh haju lantaran berunding ya di pasantren kan ku emak na ikir carita hal. Eta aya hal ka Tuan Syekh Abdul Qadir ngadorong hayang masantren lantaran tas ngobrol jeung sapi mana aya jajan ge karek eta ngobrol jeung sapi ngomong kadenge langsung kemudian naik ka para leuleu nu keur wukuf kaget nyana mantak didorong hayang masantren jasa lantaran hayang jasa ku emakna atuh diizinan yeuh aya titinggal abah maneh 80 dirham 80 dirham bawa ieu ka pondok tah cak Tuan Syekh Abdul Qadir lantaran kula boga dulur kajen kula 40 dinar bae nu 40 jang dulur kura Masya Allah leutik keneh geus kos kitu urang mah mun dibere 80 bae mun aya mah tambahan deui nu dulur kura ge jang kula bae jenyana mah di imah ieu mana teh mah waktu pupuguh Tuan Syekh Abdul Qadir mah dibere 80 dinar caknya na 40 bae. 40 jang adikula bae. Masya Allah. Budak kele geus nonjol ka zuhudanana, ka konaahanana. Berangkat. Ngomongna ge kumaha? Abdul Qadir, maneh bae sidik berangkat jungjung kopilah-kopilah nya ka negeri Baghdad, ku emak geus dititipkeun, ku emak dititipkeun ka kopilah ngan gegedena mah dititipkeun ka Gusti Allah. Eta ngomong pohara jasa emakna. Geus ulah cangcaya ngan hiji doang amarat mama sing bener ulah ngabohong sakitu bae. Cekel omongan emak ulah bohong sakitu bae. Ku bagas dititipkeun ka kopilah jeung ka Allah gegedena mah. Tah nitipkeun teh ka Allah langsung ja Allah nu bogana. Geus teu cerik teu naon mana jangan saya Allah ieu. Berangkat. Eta kurang eta bisa kos di jalan mah biasa teu boga dedeuleudanan ketika dibere hal ku Gusti Allah. Sapi bisa ngomong. Mantak kamari Habib Rozaki kituan bae jeung manuk. Tuh itu keur ngomong etanya na. Jeung manuk ngan kabawa heheotan. Lain itu kabawa ka Habib Rozak, Habib Rozak kabawa ka manuk. Jadi ngaheot tungtungna. Ieu mah jadi berarti Habib Rozak keur jadi manuk. Pindah-pindah. Nah ieu kadeuleu tuh. Lamun Syekh Nawawi mah paningali Baitullah. Lamun Mbah Bolong, mah bolong anu di ditu teh anu di Surabaya anu diampel lantaran pacekcok bae masalah kitu Baitullah. Coba cek kana peso ka dieu. Cek Mbah Bolong peso. Ya korek-korek saeutik bae korek. Coba deuleu tah, bari deuleu. Ya Baitullah. Di deuleu ku kabeh hati. Ya heeh. Tadi korek-korek coba urang di imah korek-korek kitu. Ka deuleu na naon coba di jerona. Aya bayongbong bisa. Eta teh lamun endek deui halot teu bisa. Di pamere Allah bae, pamere Allah tek tek iraha merena bae Allah jeung beda-beda keterangan jiwa ketika eueuh nafsu teh kos kitu. Metak nolkeun geura nafsu teh, nolkeun jasa. Cara ngaenolkeun ku puasa. Cara ngaenolkeun teu puasa ge ngosongan beuteung. Napaan mata? Mata tapaan urang mah deukeuh kumaha bisa aya halna mata can ditapaan ka urang mah tuh. Can nyorang napaan mata, can nyorang napaan ceuli, can nyorang napaan irung, can nyorang napaan sungut, can nyorang ditapaan kabeh ge malah diumbar. Malah diumbar. Woi, itu naon kokolebatan bae? Mana tuh, puh, tiungna beureum, diumbar panengan. Eta lain, peureum. Ucap napaan mata, napaan ceuli. Coba geus kebel-kebel ditapaan mantak teu bisa lalagaan urusan kawalian mah teu bisa lalagaan. Sebab lawan ieu lain urusan maca, urusan hal. Tah engke urang geus bersih mata, bersih ceuli, bersih sagala-gala wudu ge wudu datang ka ulah aya nafsu. Ulah aya nafsu ngala wudu. Ngeunaheun ge lamun wudu eueuh nafsu mah nikmat jasa. Engke aya nu nanya di hate urang deuk ka mana? Deuk ka Allah. Yin wuduna wuduna nita Allah nu bener teh wuduna pan aing deuleukeun sia urang asa dideuleukeun komunikasi terus hasil tapakur engke wuduna ge asa dideuleukeun deuk ti wuduna keneh geus asa jeung Allah leumpang urang ka masjid asa jeung Allah ketika salatna geus tek geus nikmat jasa tah ieu hal jadi geus teu kaharti nah ieu mah heulanan ala kadar mun diomongkeun nu leuwih luhur deui tahapan-tahapan kitu bangsa kelas-kelas kutub nah eta geus kos edan ge bakal kos edan mandak kuari mah kieu bae cenah pa awalu sair ilmun wallahu a'lam.